هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد حديث أبو هريرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda kita نحن maksudnya kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW al-akhiruna yang terakhir, as-sabiquna yang pertama, yaum al-qiyamah pada hari kiamat, baida ya, hanya saja annahum utul kitaba min qablina, bahwa mereka diberikan kitab sebelum kita, ثم هذا يومهم ya. Kemudian ini hari mereka, alladhi furid alaihim, yang telah difardukan atas mereka, maksudnya difardukan untuk mengagungkan, memuliakannya. Fakhtalafu fi, lalu mereka berpecah-pecah atau berbeda-beda pendapat di dalam hari atau pada hari ini. Mereka berbeda-beda ya, pada hari ini menetapkan dan memilih hari yang mulia untuk diagungkan tersebut. Fahadanallah, maka Allah memberikan kita petunjuk. Mereka dijadikan oleh Allah berbeda-beda, bersilang pendapat untuk menetapkan hari yang diperintah untuk diagungkan, sementara Allah memberikan kita hidayah ya, menunjukkan hari tersebut. فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُونَ, maka orang manusia-manusia atau ya, umat semuanya bagi kita di dalam hari ini mengikuti, tabak pengikut ya. Al-Yahudu ghadan, orang Yahudi besok, maksudnya setelah hari Jumat. Wan-Nasara ba'da ghadin, sementara umat Nasrani setelah besok, yaitu lusa ya. Jadi mereka setelah kita ya, mereka setelah kita, walau padahal yang seharusnya karena mereka duluan, mereka memilih yang dahulu ya, tetapi ternyata mereka datang kemudian. Inilah bunyi hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan bahwa salat Jumat itu fardu. Bagaimana cara mengambil dalil dari hadis ini? Ya, jelas-jelas dari furidha alaihim. Ya, thumma hadza yaumuhum alladhi furidha alaihim. Dari situ diambil dalil fardunya. Kemudian hari yang diperintahkan mereka untuk atau difardukan atas mereka, nah itu yang mereka berbeda-beda memilihnya. Jadi dari kata furidha itu diambillah, dipahamilah bahwa yang diperintahkan oleh Allah di hari-hari yang ditetapkan tadi untuk diagungkan, dan Allah Subhanahu wa taala pilihkan hari Jumat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendalilannya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wajhud dilalah min al-hadits fa huwa min at-ta'bir bil fardhi. Ya. Dan cara berdalil dari hadis ini untuk membawakan kepada bunyi bab yang dibuatkan oleh Imam Bukhari, karena dia membuat bunyi babnya fardul jum'ah, fardunya Jum'at. Kemudian dia bawakan ayat dan ayatnya jelas nas ya, karena di situ ada perintah untuk mendatangi salat Jum'at fas'au, sementara dari beliau kemudian beliau membawakan hadis dan hadisnya itu tentu mendukung bunyi bab yaitu fardunya. Lalu bagaimana cara mengambil dalil fardunya Jumat dari hadis ini dari sabda Nabi, "Tsumma hadzal yaumul ladzi furidha 'alaihim." Kemudian hari yang difardukan atas mereka, mereka salah, mereka berbeda-beda memilihnya. Ya, mereka berbeda-beda memilihnya, umat Yahudi hari Sabtu, umat Nasrani di hari Ahadnya. Sementara Allah memberikan kita petunjuk. Jadi Allah yang menunjukkan umat Nabi Muhammad untuk memilih hari Jumat. Ya. Nah, dari situ dipahami bahwa Jumat itu fardu, ya. Li'annahu lil izami. Wa inda Muslim kata Ibnu Hajar an Abi Hurairah wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma, ya. Adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Ini dalam hadis sahih Muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka dari hari Jumat dan Allah tunjukkan umat Nabi Muhammad ke hari Jumat. Yang jelas-jelas sekali dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengutamakan umat Nabi Muhammad SAW. Karena untuk umat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala alihkan, ya. Allah buat mereka tidak melihatnya sebagai hari yang mulia. Allah buat mereka tidak memilihnya, lalu Allah Subhanahu wa taala iring umat Nabi Muhammad atau syariat Nabi dalam syariat Nabi Muhammad ini untuk memilih hari Jumat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana dalam surat Al-Jumu'ah tadi, bahkan surat itu dinamakan surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk salat di hari Jumat, maka berangkatlah menuju zikir yaitu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di luar sahih Bukhari juga, tadi dalam sahih Muslim, ya, Allah Subhanahu wa taala sesatkan umat-umat terdahulu dari hari Jumat. Kemudian dalam sahih Muslim juga lafaznya kataba alaina, ya, kataba alaina. Ya, kataba alaina. Kataba mewajibkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ini juga kalau dalam lafaz sahih Bukhari ini, ya, cara berdalil tentang fardunya Jumat furidha tadi dan di luar sahih Bukhari dalam sahih Muslim lafaznya justru kutiba difardukan atau diwajibkan. Ya, difardukan atau diwajibkan. Ini merupakan dalil tentang wajibnya salat Jumat. Kemudian, ya, banyak pembicaraan para ulama tentang hadis ini, ya. Yang jelas faedah yang diambil yang pertama adalah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah jelaskan tentang makna nahnu al-akhirun as-sabiquna yaum al-qiyamah. Nahnu al-akhirun as-sabiquna yaum al-qiyamah, kita yang terakhir tetapi yang terdepan, terdahulu di hari kiamat. Ada beberapa makna yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar, ya, makna yang terakhir dan yang pertama di hari kiamat. Yang pertama maknanya adalah dari sisi zaman, di dunia mereka yang paling terakhir, dan di akhirat mereka dalam proses perjalanan akhirat dari mulai penghisaban, ya, mereka dihisab pertama kali, mendapatkan catatan amalan pertama kali. melewati sirat pertama kali, bahkan masuk surga pertama kali. Ini makna yang pertama. Ya. Di dunia mereka dari sisi urutannya terakhir, tetapi nanti di akhirat mereka justru yang pertama di yang didahulukan untuk proses penghisaban. Bahkan yang pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua adalah dari sisi hari Jumat tadi. Dari sisi hari Jumat, mereka yang datang terakhir ternyata mereka justru yang dipilihkan oleh Allah untuk mereka mendahului hari-hari yang dipilih oleh umat Yahudi dan Nasara. Ya. Mereka datang terakhir dan umat ini difardukan oleh Allah untuk memuliakan satu hari. Ternyata umat Nabi Muhammad SAW yang datang terakhir memilih yang terdepan. Dan itu yang dipilih, yang ditetapkan oleh Allah adalah hari yang mulia, yaitu hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, makna al-awwal al-akhirun as-sabiqun adalah yang as-sabiqun itu maknanya yang terdepan, yang tercepat mentaati dan menerima apapun yang diputuskan oleh Allah. Tidak, mereka umat Nabi Muhammad SAW tidak membutuhkan waktu untuk berfikir. Tidak membutuhkan waktu untuk berfikir mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah untuk taat, ketika datang perintah untuk beribadat, ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, mereka tidak membutuhkan waktu untuk memikirkan apakah ini pantas saya lakukan atau tidak. Berbeda dengan umat dahulu, seperti perintah menyembeli umat Nabi Musa Bani Israel, Allah perintahkan untuk menyembeli sapi. Mereka langsung terapkan perintah tersebut? Tidak. Mereka justru menolaknya, seakan-akan menolaknya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Jadi mereka buatkan mengalih-alihkan diri dari tugas tersebut. Tujuan mereka, kalau seandainya sapi itu tidak bisa didapatkan, akhirnya mereka tidak menyembelih. Maka mereka buat ciri-cirinya yang paling sulit dicari. Ya. Mereka inginkan sapi itu tidak ada di negeri mereka, agar mereka dapat uzur untuk tidak menyembelih. Tetapi karena mereka memang membutuhkan jawaban dari apa yang mereka inginkan, yaitu Allah memberitahukan siapa pembunuh mayat yang mereka temukan dari Bani Israel, akhirnya mereka ya. Dan Allah maka bahkan mengatakan wa makadu, Allah hampir-hampir saja mereka tidak mendapatkannya, saking sulitnya mereka mencarinya, dan sifat-sifat itu mereka yang menginginkan. Ternyata dapat juga. Ya, dapat juga. Karena mereka tidak punya ciri-ciri yang lain, agar mereka tidak terkesan menolak. Jadi, mereka buatkan ciri-ciri yang memang ada, masuk akal ada, tetapi sulit dicari. Sementara umat Nabi Muhammad SAW tidak ada demikian. Ketika turun perintah, mereka langsung kerjakan. Dan kisah-kisah para muhajirin, yang pertama perintah untuk meninggalkan negeri mereka saja. Perintah bukan karena mereka bukan karena mereka menginginkan pertama kali, tapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Mereka berangkat apapun resikonya, dan bahkan sangat sulit mereka untuk keluar dari Mekah saja susah. Membawa barang apapun juga tidak bisa. Hanya membawa badan saja. Harta mereka tinggalkan demi keimanan, demi mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diperintah untuk berjihad, mereka siap. Dan bahkan ungkapan Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'adz, salah satu dari tokoh pemimpin Ansar yang luar biasa. Ketika para ulama membawakan cerita ini, ketika turun ketika menafsirkan firman Allah tentang Bani Israel di surah Al-Maidah, ya, bahwa Allah perintahkan mereka masuk, lalu mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, ya, fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka tidak mau karena dalamnya ada kaum yang zalim, yang bengis, yang kasar, yang besar-besar, mungkin raksasa-raksasa di dalamnya. Mereka takut. Allah perintahkan mereka untuk masuk, ya, tinggal masuk. Urusan nanti mereka itu Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Mereka tidak mau. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila." Pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, sebagian para ulama tafsir menukilkan perkataan Sa'ad ibn Mu'ad atau Sa'ad ibn Ubadah tadi ketika perang Badar. Karena Nabi SAW terjadi apa dilema membawa mereka, karena yang dari Ansar, dari 314 orang kurang lebih itu berimbang jumlahnya, Ansar dan Muhajirin, atau mungkin lebih banyak Ansarnya, ya, berangkat untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Ternyata tidak jadi, mereka sudah luput dari kejaran seperti biasa-biasanya atau sebelum-sebelumnya, dan sekarang mereka berhadapan dengan pasukan perang Nabi SAW dengan jumlah yang sedikit, perlengkapan perang yang sedikit, kemudian banyaknya orang Ansar, padahal ketika baiatnya di Baiatul Aqabah Tsaniyah di Mina, ya, di Aqabah di Mina, mereka kan berjanji bersumpah untuk membela Nabi di Madinah, sementara ketika itu mereka tidak di Madinah, di luar Madinah. Jadi Nabi SAW menyinggung-nyinggung ini, ya, lalu kata beliau, kayaknya engkau bermaksud kepada kami ya Rasulullah, maksud ucapan itu kami, ucapanmu itu kami. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, bawa kami kemanapun kamu pergi, bawa kami, ya, kemanapun kamu ingin bawa, walau kamu, dalam sebagian riwayat ungkapan ini, walau kamu membawa kami menyelami lautan, kami akan ikut bersamamu untuk berperang, ya. Nah, ini ucapan yang luar biasa dari penafsiran Ibnu Hajar tadi, bahwa yang dimaksud dengan as-sabiqun, kita ini memang zamannya terakhir, tetapi kita justru dengan ketaatan, cepatnya berbuat taat, terdepan, ya, terdepan. Itu perbandingannya, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain, ya, dari umat-umat terdahulu, dan ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad yang mulia, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, bab yang pertama tadi dengan dua dalil, ya, tentang fardu Jumat. Yang pertama dari ayat surat Al-Jumu'ah tadi, kemudian yang kedua dari hadis ini, dan bagaimana berdalil dengan hadis ini sudah kita jelaskan tadi, juga menukilkan perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, menambahkan dengan lafaz yang lain dari di luar Sahih Bukhari, yaitu Sahih Muslim, kutiba alaina, ya, kutiba alaina, telah difardukan atas kita, maksudnya salat Jumat, ya, salat Jumat. Dan ada beberapa faedah lagi yang dibawakan oleh Ibnu Hajar, ya. Ya. Yang salah satu faedah dari hadis ini bahwa petunjuk dan kesesatan itu ketetapan Allah. Ya. Petunjuk adalah ketetapan Allah, kesesatan pun adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Ya, Allah yang memutuskan si fulan dapat petunjuk, si alan dapat kesesatan. Ya, karena ungkapan tadi fakhtalafu fihi fahadanallah. Jadi petunjuk itu hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Dan ini milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yaitu diletakkannya seseorang di atas petunjuk itu milik Allah. Tidak ada satupun yang memilikinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak memilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Engkau sesungguhnya engkau tidaklah memberi hidayah kepada siapa yang engkau sukai, yang engkau sukai, tetapi Allah lah yang menunjukkan atau memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini turun dalam peristiwa paman Nabi, Abu Talib. Abu Talib itu orang yang paling diinginkan oleh Nabi untuk menerima agamanya, untuk mengimaninya. Kenapa Nabi sangat menginginkannya? Karena perjuangannya membela Nabi habis-habisan. Ya, apapun ujian, rintangan, dia siap membela Nabi SAW. Puluhan tahun lamanya dia membela. Dari semenjak Nabi kecil, ya, usia 8 tahun, sampai setelah jadi Nabi. Bahkan sampai beliau meninggal dunia, tetap berusaha untuk membela dan melindungi Nabi SAW. Tetapi itulah, dia tidak menerima hidayah. Padahal dia tahu Nabi, agama yang dibawa Nabi itu benar. Bahkan ucapannya diabadikan, pengakuannya bahwa agama yang dibawa Nabi itu yang terbaik. Ya, laqad wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad itu sebaik-baik agama yang dimiliki oleh manusia. Dia tahu bagaimana, ya, tidak akan mungkin kemenakannya ini berdusta dalam tentang Allah, sementara dalam urusan bergaul dengan manusia dia tidak pernah berdusta. Ya. Lalu dia, karena memang hidayah di tangan Allah, maka Nabi SAW tidak mampu untuk membukakan pintu hidayah untuk pamannya tersebut. Dan dia terus memintakan ampunan sampai Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Ya. Untuk memintakan ampunan untuk pamannya. Ini dalilnya bahwa petunjuk dan kesesatan itu keputusan Allah. Makanya kita disuruh meminta petunjuk terus menerus, jangan sampai kita berhenti meminta petunjuk. Firman Allah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini salah satu rahasianya kenapa diulang-ulang terus. Ya. Kemudian berjalan di atas petunjuk itu dua maknanya. Meminta petunjuk kepada jalan yang lurus itu dua maknanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu dua maknanya. Yang pertama, meminta petunjuk untuk diletakkan di atas jalan yang lurus. Ya. Meminta petunjuk untuk diposisikan oleh Allah berada di dalam ruang, di dalam zona hidayah. Ini keputusan Allah. Ini milik Allah. Kemudian yang kedua, meminta petunjuk ke jalan yang lurus untuk ditetapkan berada di atas jalan yang lurus. Ya, sekarang kita mengulang-ulang terus bacaan Al-Fatihah minimal 17 kali sehari semalam. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di atas jalan lurus. Karena beradanya kita di atas jalan lurus ini hidayah. Hidayah. Ya, berada di atas jalan yang diridai, jalan yang membawa ke surga, jalan yang diinginkan oleh Allah, jalan yang diturunkan oleh Allah, diletakkan di atas bumi ini untuk dijalani. Karena kalau pengakuan-pengakuan, subhanallah, luar biasa banyaknya orang mengaku berada di atas jalan lurus, tetapi itu bukan standarnya pada pengakuan, tetapi pada pilihan. Allah memilih kita untuk berada di atas jalan lurus. Ya. Walaupun semua orang mengatakan kita berada di atas jalan kesesatan. Nah, ini diantara makna ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, istiqomahkan. Karena untuk berada di atas jalan lurus ini untuk selama-lamanya sampai akhir hayat juga keputusan Allah. Itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang-orang saleh dahulu. Mereka sangat takut melenceng dari jalan yang lurus. Makanya Nabi kita Muhammad SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi SAW, dan siapa kita? sehingga kita merasa akan sampai akhir hayat kita berada di atas jalan yang lurus, dan merasa kita tidak akan mungkin disesatkan, padahal Nabi sudah mengancam. Badiru bil amali fitanan kaqit'il lailil mudhlim yusbihul abdu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Ya, berbanyaklah beramal, bersegeralah memperbanyak ketaatan dan ibadah ketika datang fitnah yang gelap seperti pekatnya potongan, gelapnya potongan-potongan malam, di mana saking tidak bisa dilihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, orang bisa jadi paginya beriman, sorenya kufur, sorenya beriman, besoknya kafir, memperjualbelikan agama dengan tujuan mendapatkan sedikit dari kepentingan dunia, dengan kepentingan dunia. Keluar dari rumahnya beriman, pulang ke rumah sudah berubah statusnya. Ini apalagi di zaman kita, standar kebenaran itu jumlah banyaknya orang. Kalau sudah banyak orang berarti itu benar. Orang sudah samar-samar dengan ini. Ketika apalagi kalau kesesatan itu di sana banyak tokoh-tokoh, banyak orang-orang terkenal, banyak orang-orang yang terpandang, lalu kita, oh itulah yang benar, itulah yang benar. Sementara orang yang tidak terkenal, orang yang bukan tokoh-tokoh, ini tanda-tanda kesesatan. Ya, dan ini yang merupakan nilai kebenaran yang di umat Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh dan Nabi Saleh, begitu juga. Andai kata Saleh itu berada di atas kebenaran, tidak akan mungkin pengikut-pengikutnya orang-orang kecil-kecil. Ya. Wa mattaba'ahu illa aradhiluna, kata mereka. Jadi standar kebenaran itu ketika di situ ada tokoh-tokohnya, ada orang kaya-kayanya, ada orang berpangkatnya. Nah, ini keliru dalam memahami kebenaran. Makanya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Makanya termasuk Imam Ahmad bin Rahab dalam salah satu karangannya, saya sangat berharap, kemungkinan dalam kitabnya Al-Mashyu ila Shalah, ada kitabnya Al-Mashyu ila Shalah, ada berangkat ke masjid untuk sholat tentang fikih, dia mengatakan, saya berharap, mengharapkan, menganjurkan setiap orang yang membaca Al-Fatihah dalam sholat untuk merasakan bahwa dia sedang berdoa, sehingga ketika dia mengucapkan amin terasa bahwa dia ingin meminta Allah mengabulkan doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesesatan dan petunjuk di tangan Allah. Ya. Kesesatan dan petunjuk di tangan Allah. Makanya di antara doa yang harus kita perbanyak juga, apalagi di akhir zaman ini, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma thabbit qulubana ala dinik, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rasidin. Dan seterusnya dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari dalil, dari faedah yang kita ambil dari hadis ini, bahwa kesesatan dan petunjuk keputusan Allah. Makanya kita harus terus memintanya. Memintanya dengan dua keinginan tadi. Berada benar-benar di atas jalan yang di atas jalan hidayah, karena Allah yang meletakkan, bukan banyak orang yang memposisikan. Allah yang meletakkan. Nah, kemudian meminta agar Allah SWT tetap meletakkan atau menjaga kita istiqamah di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Karena tidak ada yang menjamin. Hari ini dia beriman, besok bisa jadi dia kafir. Berubah, membelok jalannya. Apalagi banyaknya orang-orang yang menginginkan kita untuk sesat jalan. Untuk tersesat jalan. Pasukan-pasukan syaitan sangat banyak. Iya. Dan iblis mengkerahkan semua bala tentaranya untuk menyesatkan, ya, untuk menjauhkan kita dari jalan, dari agama Allah, dari jalan ketaatan, dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. maka berat. Makanya Nabi SAW mengingatkan akan datang masanya, waktunya, zamannya, al-qabidu al-mutamassiku ala dini kal-qabidu al-jamri, kal-qabidi al-jamri, orang yang berpegang dengan agamanya seperti umpama menggenggam bara, menggenggam bara. Ya, ketika dia mencoba untuk memegangnya, mencoba untuk komit dengan tuntunan agamanya, panas. Ya, panas. Mulai kita untuk istiqamah, hijrah, ya, mulai berhadapan dengan tuduhan-tuduhan, berhadapan dengan cemoohan, cacian. Ya, tetapi terus pegang, terus pegang. Nah, ketika dia sudah lama dipegang dengan melupakan belum bagaimanapun panasnya, dia kalau sudah lama digenggam, dia tidak terasa lagi panasnya. Ya, tapi kalau kita baru merasakan, kita akan cepat sekali untuk melepaskannya. Karena itulah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa faedah yang tadi kita ambil dari hadis yang ada di bawah bab pertama, kita lanjutkan bab yang kedua dengan bunyinya bab fadlil ghusli yaumal jumu'ati wa hal 'ala as-sabiyyi shuhudu yaumil jumu'ati aw 'ala an-nisa. Bab keutamaan mandi pada hari Jumat. Ya. Apakah anak-anak, ya, wajib untuk menghadiri salat Jumat, ya, atau apakah wanita-wanita juga wajib untuk menghadiri salat Jumat? Ini semuanya khilaf antara apalagi wanita, tentang wanita, ya, khilaf para ulama. Yang rajihnya tidak wajib, ya. Kemudian anak-anak juga yang belum baligh, ya, rajihnya juga tidak wajib karena mereka tidak dibebankan syariat, ya. Ani sabiyyi hatta yahtalima. Dan dalilnya nanti akan ada, ya, tentang bahwa anak-anak tidak diwajibkan untuk menghadiri salat Jumat. Meskipun tidak diwajibkan, mereka tentu dibimbing, diarahkan, dan boleh wanita untuk menghadiri salat Jumat. Boleh wanita untuk menghadiri salat Jumat. Kita baca hadis yang pertama, 877. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بركاته حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. Apabila salah seorang kamu datang ke salat Jumat, maka mandilah. Ya, maka mandilah. Nah, ini dalil nas, ya, dari Nabi SAW bahwa Nabi memerintahkan untuk memerintahkan untuk mandi ketika datang untuk salat Jumat. Dan hadis ini sekaligus sebagai dalil bahwa mandi itu untuk salat Jumatnya. Bahwa mandi hari Jumat itu untuk, ya, berkenaan dengan sholatnya, bukan karena harinya. Terkadang orang karena tidak mandi sebelum Jumat, nanti setelah Jumat dia mandi karena dia meyakini bahwa mandi itu syariatnya di hari Jumat. Padahal yang kuatnya bahwa mandi itu berkenaan dengan sholat Jumatnya. Nanti akan ada dalil yang lain yang menguatkan. Dan ini jelas, ya, nas. Apabila salah seorang kamu datang Jumat, maksudnya datang untuk salat Jumat, maka mandilah. Perintah dari Nabi SAW. Dan Ibnu Hajar sangat panjang lebar, ya, mensyarahkan tentang tentang apa ini, tentang hadis ini, tetapi yang menunjukkan kepada bunyi bab fadl al-ghusli yaumil jum'ah, keutamaan mandi pada hari Jumat, maksudnya untuk salat Jumat, ya, untuk salat Jumat adalah perintah. Nabi SAW memerintahkan fal yautasil, maka hendaklah dia mandi. Dan perintah Nabi ini menunjukkan dia utama. Ya. Nabi SAW perintahkan berarti dia utama, mulia. Ya, ibadah yang agung. Ya, yang tinggi derajatnya. Yang banyak kebaikan-kebaikannya. Maka ya, bagi kita yang menginginkan, yang tujuannya mengumpulkan pahala, maka ketika mandi itu dia merasa beribadah. Ya, mandi Jumat untuk sholat Jumat itu dia merasa beribadah, merasa bahwa dia sekarang ini berangkat ke tempat mandi itu untuk beribadah, walaupun mandinya seperti mandi biasa, tetapi karena sekarang ini untuk sholat Jumat, maka dia merasa bahwa Nabi menyuruhnya. Nabi SAW menginginkan dia untuk mandi, untuk membersih-bersih diri sebelum hadir ke sholat Jumat. Ya, ini tentu akan menambah nilai-nilai pahala. Dan Nabi SAW perintahkan, yang pertama adalah menunaikan perintah Nabi. Menunaikan perintah Nabi. Nah, kemudian keberkahan-keberkahan yang didapatkan dari menunaikan perintah Nabi ini, itulah keutamaannya. Ya, itulah keutamaannya. Hadis yang kedua, 878, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma. Ini juga menunjukkan bahwa Asma ini bukan hanya nama perempuan, ya, ya, nama panggilan untuk laki-laki juga. Haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma'a qala akhbarana Juwairiyatu ibn Asma'. Ini Juwairiyah juga. Juwairiyah juga bukan nama perempuan saja, tetapi nama laki-laki juga. Juwairiyah. Kalau tandanya dia laki-laki apa? Bin, ya. Juwairiyah itu ibnu Asma. Ya. An Malik an Zuhri an Salim bin Abdullah bin Umar an ibni Umar radhiyallahu anhuma أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة. Ini cerita Abdullah bin Umar tentang ayahnya, Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab berdiri tegak menyampaikan khutbah di hari Jumat, sedang berkhutbah di atas mimbar, إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين. Tiba-tiba masuklah seseorang dari orang-orang muhajirin pertama-tama, ya, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain beliau adalah Utsman bin Affan. Ya, yang masuk itu adalah Utsman ibn Affan. Umar sedang khutbah hari Jumat, masuklah seseorang, ya. Dan dia, kata Ibnu Umar, dari muhajirin al-awwalin, yang pertama-tama dari sahabat Nabi SAW. Apa yang terjadi? Fanadahu Umar. Maka Umar memanggilnya. Ini khatib juga berdialog dengan jamaah. Ya, dia sedang khutbah, tiba-tiba masuk orang yang terlambat. Ya. Orang yang terlambat, lalu dia ditanya. Dipanggil oleh Umar. Falam... ayu sa'atin hadhihi, menegur keterlambatannya. Ih, sudah jam berapa? Ya. Sudah jam berapa? Maksudnya menegur keterlambatannya. Qal, lalu yang ini menunjukkan bahwa berbicara antara jamaah dengan khatib tidak merusak. Karena yang dilarang berbicara antara jamaah dengan jamaah. Ya, khatib dengan jamaah, jamaah dengan khatib tidak ada masalah, seperti dalil-dalil di zaman Nabi. Ketika masuk seorang badui meminta kepada Nabi untuk berdoa agar diturunkan hujan, ya, boleh. Jadi di sini kata Umar, ini sudah jam berapa? Ayu sa'atin hadhi? Kemudian dia menjawab, inni sughiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'dzin. falam azid an tawaddatu. Ya. Kata beliau beralasan sesungguhnya saya sibuk, ya. Disibukkan oleh pekerjaan, ya. Karena memang dahulu tidak ada, di zaman Umar kan juga tidak ada dua azan, ya. Azan yang pertama dilakukan oleh siapa? Utsman itu sendiri. Jadi tidak ada tanda-tanda jam juga tidak ada. Ya. Apalagi kalau sudah sibuk jual beli, sementara tidak ada isyarat-isyarat, ada indikasi-indikasi dekatnya sholat, apalagi orang di dalam bangunan tidak nampak matahari, ya, dia merasakan kalau matahari jam 11 itu kan sudah hampir sudah dikira jam 12 karena tidak bisa dibedakan jamnya ketika itu. Maka ini yang membuat orang tadi tersibukkan, yaitu Utsman bin Affan, lalu dia tidaklah kembali ke rumahnya. Falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'dzin. Jadi yang mengingatku, yang membuat saya tersentak kaget adalah suara azan. Azan kan ketika itu masih satu kali. Nah, ketika khatib sudah naik, azan satu kali kan ketika khatib sudah naik ke mimbar. Ya, baru dia kumandangkan azan yang itu yang satu kali. Maka itu yang membuat dia tersentak kaget, kemudian dia tidak sempat dia kembali ke rumah, tetapi tentu tidak akan mungkin dia mandi lagi karena sudah azan, ya. Hatta sami'tu ta'dzin falam azid an tawaddatu. Dan di kedai pun tidak ada tempat berwudu, maka dia mesti berwudu ke rumahnya. Di situ ada persediaan air. Di rumah pun air juga tidak banyak persediaannya karena memang tidak seperti sekarang ini. Jadi dia karena waktu tidak memungkinkan untuk mandi, maka dia hanya sekedar berwudu saja. Kemudian langsung ke masjid. Itu pun sudah pasti terlambat. Dan itu pun ditegur oleh Umar bin Khattab. Faqal, kata Umar setelah mendapatkan alasan tadi, wal wudu'u aidan. Nah, ini dalilnya yang berkenaan dengan bab. Ya. Dan hanya sekedar berwudu saja. Ya. Sudahlah terlambat. Nah, kemudian ke pelanggaran yang kedua, Pak. Hanya sekedar berwudu juga. Jadi dia berangkat sholat Jumat itu hanya berwudu dan tidak mandi. Itu juga ditegur oleh Umar bin Khattab. Wal wudu'u aidan, dan wudu juga tidak mandi. Ya, hanya sekedar berwudu. Wa qad 'alimta, dan ini perkataan Umar, mengingatkan dia dengan dalil, wa qad 'alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Sementara engkau sudah tahu bahwa Nabi SAW dahulu telah memerintahkan untuk mandi. Seperti hadis yang pertama tadi. Idza ja'a ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Ya, ini perintah Nabi, itu yang diingatkan oleh Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Dan wajar keterlambatan ini, ya. Keterlambatan ini sangat-sangatlah wajar. Orang bekerja, matahari tidak bisa dipastikan di dalam ruangan. Dan yang pertama mereka manusia, dan yang kedua tadi, ya. Kemudian yang terakhir catatannya, bila mana terjadi sekalipun kesalahan terjadi pada sebagian para sahabat, ini tidaklah menurunkan derajat mereka sebagai seorang sahabat. Apalagi mereka sabiqun al-awwalun seperti Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga tidak akan membuat kita mulai memandang gimana ini sahabat. Jangan sampai pula kita mengatakan bagaimana ini sahabat. Jumat terlambat. Kalau saya Sabtu depan terus. Ya, gimana ini sahabat? Terlambat gara-gara berdagang. Ya. Dan kita bisa memberikan alasan-alasan seperti tadi. Ya. Alasan-alasannya karena memang tidak ada penetap waktu. Kemudian ketika itu azan cuma satu kali, tidak ada tanda-tanda akan azan. Ya, apabila sudah ada pekerjaan terkadang tersibukkan, dan itu bukan setiap Jumat dia terjadi, hanya ya terjadi satu kali. Dan ini menunjukkan bahwa dia manusiawi, karena memang kita lupa, terkadang kita terlalaikan dengan pekerjaan. Tetapi ini sama sekali tidaklah menurunkan statusnya dari seorang sahabat yang mulia, dari salah satu dari 10 orang yang dijamin surga, dan dia adalah nomor urut 3 dan bahkan malaikat malu kepadanya, Utsman bin Affan. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yawm. Apapun yang diperbuat, itu termasuk kalau seandainya itu sebuah dosa, itu yang termasuk dalam hadis Nabi. Tidak akan memudaratkan Utsman apapun yang diperbuat olehnya setelah hari ini. Ketika dia mendanai Jaisal Usrah, pasukan perang Tabuk, diberinya dana sebanyak-banyaknya. Ratusan ekor unta berserta kebutuhan untanya. Ya, untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Didanai, dan Nabi mengatakan tidak akan ada yang mencelakai atau memudaratkan Utsman apa yang diperbuat setelah hari ini. Apalagi yang hanya sekedar terlambat, dan itu bukan karena faktor kesengajaan. Ya. Bukan karena sengaja-sengaja terdengar azan lalu dia masih berleha-leha. Ini dia terdengar azan. Berbeda dengan kita, azan pun sudah terdengar, kita masih, khatib sudah naik mimbar, kita masih di luar. Ya. Khatib sudah naik mimbar, sudah banyak, sudah berapi-api khatib di atas mimbar mengingatkan kaum muslim untuk bertakwa, tapi kita sudah masih lambat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memandang mengerlingkan mata melihat kok sahabat seperti itu ya. Ya. Wallahu taala alam. Dan hadis yang kedua ini sangat jelas yang menunjukkan tentang keutamaan mandi salat Jumat. Yang pertama perintah Nabi, yang kedua hadis Umar bin Khattab ini juga mengingatkan apa yang terjadi di zamannya, yang terjadi pada seorang sahabat yang mulia, dan tetap mengingatkan dia. Ini menunjukkan bahwa nasihat itu tegak kepada siapapun juga. Ini bukan kena mentang-mentang ini sabiqul awwalun, Umar tidak memberi nasihat. Ya. Ini mentang-mentang menantu Nabi, dua orang pula putri Nabi disuntingnya, dipersuntingnya. Ya. Nah, jadi tidak diberi nasihat. Nah, Nabi tetap tegak nasihat. Walaupun pada siapapun juga. Dan justru ini merupakan bukti cinta. Bukti cinta yang sebenarnya adalah ketika seseorang tidak menginginkan orang yang dicintainya dimurkai oleh Allah. Jangan mendiamkan. Apalagi kalau yang salah itu biasanya ustaz yang didiamkannya. Ada seseorang ustaz misalnya seperti saya melakukan kesalahan, nampak kesalahannya. Ya, kenapa kita mesti diamkan yang sangat tidak baik sekali ketika diceritakan di belakang? Kalau memang mencintai ustaz, dia sampaikan. Tidak akan mungkin. Kita akan turun derajat, kita ustaz akan membenci kita. Karena semuanya manusia. Begitu juga kepada jamaah, kepada teman kita, kepada kerabat kita. Jangan biarkan, dan ini bukti cinta, nasihati. Tetapi tetap gunakan cara yang baik dalam memberi nasihat. Gunakan cara yang baik. Karena memang dengan cara itu, bagaimana kita berharap nasihat kita diterima. Bukan hanya sekedar menyampaikan nasihat saja diterima, itu bukan urusan, ini bukan prinsip. Tapi bagaimana berusaha nasihat itu diterima, gunakan cara-cara yang bagaimana kita yakin bahwa dengan cara itu dia menerima nasihat. Lalu hadis yang ketiga, ya irhamukumullah, 879, Imam Bukhari mengatakan, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Safwan ibn Sulaim an Ata' ibn Yasar an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu Sa'an ibn Malik ibn Sinan anna Rasulullah s.a.w. qala ghuslu yawmil jumu'ati atau ghuslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib atas setiap anak yang sudah baligh. Ini salah satu tanda baligh yang disebutkan oleh Nabi, yaitu mimpi. Ya. Memang artinya letterleg-nya mandi Jumat itu wajib atas setiap yang bermimpi. Maksudnya mimpi ini adalah anak yang sudah baligh. Ya. Ini dalil kepada siapa diwajibkan mandi Jumat. Ya, yaitu kepada orang yang sudah baligh. Yang wajib sholat Jumat berarti sudah wajib sholat mandi Jumat. Ya, kembali kita kepada hukum mandi ini. Memang ada yang mewajibkan, apalagi dengan dalil-dalil tadi ya. Dalil yang pertama, kayaknya Imam Bukhari mengarah ke sana. Ya, bahwa beliau lebih condong kepada pendapat wajib mandi sholat Jumat. Ya, wajib mandi untuk sholat Jumat berdasarkan hadis yang pertama, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Kemudian hadis yang kedua, hadis Umar juga, Ya, yang pertama hadis Abdullah bin Umar, kemudian hadis yang kedua adalah hadis Umar bin Khattab. Walaupun yang meriwayatkan darinya adalah anaknya sendiri Abdullah bin Umar, karena dia mengatakan waqad alimta anna Rasulullah SAW kana ya'muruna bil ghusli, itu hadisnya. Engkau sudah tahu bahwa Nabi menyuruh kita untuk mandi. Kemudian dalil yang ketiga itu tadi ghuslu yaumil jum'ati wajibun. Jadi nampak-nampaknya Imam Bukhari condong kepada hukum wajib mandi untuk salat Jumat. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, ya, terjadi perbedaan pendapat, tetapi dari dalil-dalil yang tadi memang pendapat yang mengatakan wajib ini lebih kuat karena dalil-dalilnya, ya. Wajib lebih kuat, apalagi lafaz hadis ghuslu yaumil jum'ati wajibun. Kalau tadi perintah falyaghtasil ya'muruna, kata Umar bin Khattab, hendaklah dia mandi. Dia memerintahkan kita, ya, kata Umar. Kemudian kata-kata wajib ini subhanallah sangat kuat, ya, untuk mendukung pendapat wajibnya mandi salat Jumat bila memungkinkan. Bila bisa dilakukan, maka jangan sampai ditinggalkan karena ini ibadah yang mulia. Andai kata dia bukan sebuah ibadah yang mulia, tidak sebuah ibadah yang mulia, maka tidak akan mungkin ada perintah dari Nabi SAW. Mungkin hanya sekedar menganjurkan. Dan tidak sekuat dan setegas itu Umar mengingkari. Ya. Tidak sekuat itu Umar mengingkari. Jadi mereka memahami bahwa mandi Jumat ini wajib. Walaupun mungkin dari alasan Utsman bin Affan karena tidak memungkinkan. Nah, sekarang terjadi pertentangan antara dua yang wajib. Wajib hadir secepatnya ke masjid, kemudian wajibnya mandi. Jadi ini yang membuat Utsman bin Affan mempertimbangkan mana yang harus diutamakan. Ya, apakah dia mandi yang akan membuat dia terlambat sekali untuk mendengarkan khutbah, atau dia mengejar untuk cepat mendengarkan khutbah lalu dia mengorbankan mandinya. Ini tetap saja yang dipahami dari perbuatan Utsman itu tetap wajib, cuma dia bagaimana yang didahulukan ketika berbenturan antara dua yang wajib, waktunya tidak bisa digabungkan kedua-duanya dan hanya satu yang harus digabungkan, yang harus dikejar, maka dia lebih mengejar untuk datang secepatnya mendengarkan khutbah. Untuk datang secepatnya mendengarkan khutbah, jangan sampai dia mengorbankan khutbah gara-gara mengejar mandi. Jadi dia mungkin lebih menaikkan atau meninggikan derajat wajibnya mendengarkan khutbah daripada wajibnya mandi Jumat. Tetapi tetap ya hukumnya mengarah ke sana bahwa dia adalah wajib, dan ini ya sangat memberikan motivasi kepada kita untuk menjaganya, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kita lalai-lalaikan menganggap itu biasa, padahal ini salah satu dari tabungan-tabungan Jumat kita, tabungan-tabungan pahala, karena banyak hal-hal yang sunnah yang disyariatkan oleh Nabi untuk kita kumpulkan kebaikan melaluinya agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah di hari Jumat, termasuk doa yang mustajab yang disimpan oleh Allah di hari Jumat. Dan memang waktunya berbeda pendapat para ulama, yang mungkin kemungkinan ada di salah satu bab dalam kitab Jumat ini, ya, antara naiknya khatib ke atas mimbar untuk khutbah sampai selesai sholat, ini waktunya naik khatib ke atas mimbar sampai selesai sholat, termasuk dalam sholat itu sendiri, ya, karena waktunya kan di bahagian itu naik khatib ke atas mimbar itu startnya, nah, kemudian sampai selesai sholat Jumatnya, ini waktu yang pertama. Nah, ini sangat kuat juga. Ya, jadi kita dalam sholat Jumat itu sendiri kita punya kesempatan. Makanya dalam hadisnya la yuwafiquha. Nah, ini saya ingatkan juga dalam jedah di radio itu yang di hari Jumat itu bacaan hadisnya yang saya hafal terdengarnya yuwaqifuha. Tetapi benarnya yuwafiquha. Fa-nya dahulu baru qaf. Ya, bukan yuwaqifuha tetapi yuwafiquha. Bertetapan, berkesesuaian, berketepatan, berkesesuaian dengan seseorang yang sedang sholat, berdiri sedang sholat, kemudian dia berdoa. Maksudnya sedang sholat. Makanya di sholat Jumat itu jangan lupa biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, gunakan untuk ada sedikit doa kita yang sangat istimewa ketika kita sujud, ya, yang ada beberapa kali, 4 kali sujud dalam sholat Jumat. Kemudian sebelum kan ada sholat juga, ya, ketika kita sholat tahiyatul masjid untuk masuk, ketika masuk Jumat itu, nah ini kita juga punya kesempatan untuk ini tidak ada ya, karena dia setelah khatib naik mimbar, dan ini diantara juga ketika khatib sudah tidak, kita tidak lagi diwajibkan mendengarkan khutbah. Kapan? Ketika khatib selesai dari khutbah pertama, kan tidak ada khutbah lagi, dan kita punya kebebasan untuk beraktivitas sedikit. Maka jangan lupa meminta kepada Allah, karena ini termasuk di zona waktunya, di waktu yang sedikit itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian waktu yang kedua setelah asar sampai terbenam matahari, ya, ini menunjukkan juga bolehnya salat di waktu tersebut bila ada sebabnya, dan jangan sampai ya kita dalam salat tersebut melupakan doa, karena memang doa yang ditekankan dalam salatnya, ya, wa huwa qa'imun yusalli, dia sedang berdiri salat. Makanya di salat Jumat jangan tinggalkan ini, cari kesempatan untuk berdoa. Ketika sujudnya sematkan doa kita, karena ini termasuk waktu yang mustajab yang Nabi SAW memberikan isyarat bahwa dia waktunya sangat sedikit. Allah pasti akan mengijabahi. Dan ini salah satu dari keutamaan hari Jumat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita perhatikan, karena memang kita diberikan oleh Allah kesempatan yang banyak untuk mengumpulkan pahala, termasuk mandi sekarang ini. Mandi jangan sampai kita hanya sekedar untuk mandi tapi tidak ada niat. Ya. Tidak ada keinginan untuk memperoleh pahala keutamaan ketika kita sedang menerapkan perintah Nabi. Saya sekarang mandi karena Nabi merintah. Fal yaghtasil. Kana ya'muruna bihi. Kana ya'muruna bil ghusli. Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalib. Jadi kita hadirkan ya bahwa kita sedang beribadah. Ada rasa kebanggaan, ada rasa kita mensyukuri Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk menerapkan tuntunan Nabi SAW. Itu keutamaan. Sementara ini yang tiga hadis itu bab yang bagian pertama dari bab fadlul ghusli yaumil jumaah, keutamaan mandi pada hari Jumat karena itu perintah Nabi SAW. Kalau itu perintah berarti banyak keutamaannya dan sangat besar syarat dengan kemuliaan dan keagungannya. Kemudian juga bagaimana para sahabat dahulu menerapkan itu, seperti yang terjadi pada Umar bin Utsman bin Affan radhiyallahu taala, dan kita sudah punya solusi-solusi untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan di tentang kasus Utsman tadi radhiyallahu taala. Kemudian bagian kedua, wa hal 'ala sabiyyi shuhudu yaumil jumu'ah? Jawabannya apa? Apakah anak-anak atau kaum wanita wajib menghadiri salat Jumat? Kalau wajib tentu tidak. Ya. Berdasarkan hadis yang terakhir ya, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ya ala kulli muhtalimin, ini menunjukkan bahwa mereka tidak hadir, tidak wajib hadir, karena yang wajib hadir itu yang wajib mandi, ya, karena dia wajib hadir maka dia wajib mandi, yang tidak wajib hadir maka tidak wajib mandi. Maka anak-anak yang belum balig tidak wajib untuk sholat Jumat, tetapi mereka tentunya diajarkan untuk menghadiri sholat Jumat. Diajarkan untuk menghadiri sholat Jumat. Begitu juga wanita juga tidak wajib. Ya. Wanita juga tidak wajib. Dan mereka juga tidak dilarang untuk menghadiri sholat Jumat. Andai kata wanita itu sudah mengikuti dan ikut serta sholat Jumat bersama kaum laki-laki, maka mereka tidak lagi mesti melakukan sholat fardu zuhur setelahnya. Ya, sebentar. Itu tiga dalil ya. Kemudian tentang anak-anak dan perempuan tadi kita sudah jawab. Walaupun di sini tidak ada dalilnya, tidak ada dalil yang yang menyatakan tidak wajibnya, ya. Tidak ada dalil yang menyatakan wajib dan juga tidak ada dalil yang menyatakan tidak wajib. Cuma dari hadis terakhir kita bisa berkenaan dengan anak-anak, bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang wajib untuk salat Jumat itu adalah yang sudah baligh berdasarkan hadis tersebut, karena memang untuk mandinya diwajibkan. Ya, tidak akan mungkin mandinya wajib sementara Jumatnya tidak. Ya. Mandinya wajib sementara Jumatnya tidak. Karena kalau kita kembalikan ke hadis sebelumnya, Nabi SAW mengatakan apabila salah seorang kamu datang untuk salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Sementara mandi ini diwajibkan hanya untuk orang yang sudah baligh. Berarti yang tidak baligh tidak wajib mandi. Kenapa dia tidak wajib mandi? Karena dia tidak wajib salat Jumat. Tidak wajib salat Jumat. Adapun wanita tidak ada dalil yang bisa kita jadikan apa? Mungkin pemahaman saja. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana nukilkan oleh penulis di sini yang kitab saya ini menjelaskan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum, ya, apakah termasuk kewajiban wanita salat Jumat. Ada perbedaan pendapat di situ, tetapi yang kuat adalah wanita tidak wajib untuk salat Jumat. Andai kata mereka ikut salat Jumat, maka fardu zuhur jatuh bagi mereka, tidak lagi mesti salat zuhur. Ya, tidak lagi mesti sholat zuhur. Dan jangan pula menggabungkan, karena mentang-mentang tidak wajib mereka dan mereka ikut mendapatkan pahala lalu mereka sholat Jumat. Nanti sholat Jumat mereka sholat zuhur lagi. Ini tidak ada. Ya, karena memang dengan ikutnya mereka sholat Jumat, fardu zuhur sudah jatuh dari mereka sebagaimana laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan saya sediakan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Bagaimana mengingatkan khatib yang lupa rukun khutbah? Seperti contoh misalnya mengingatkan makmum untuk bertakwa. Masalah rukun khutbah memang para ulama membagi, ulama fikih yang membagi-bagi, tetapi ini semua kita tidak temukan dalilnya memposisikan ini rukun sehingga bila mana tidak dilakukan oleh khatib maka khutbahnya tidak sah. Ya, kita sempat membaca sebuah kitab ya bersama para ustadznya, Syamil fil fil khutabi wal khatib, itu pembahasan yang komprehensif tentang khutbah dan khatib. Ya, sangat luar biasa karangan Syekh Su'ud Suraib, Imam Masjid Haram di Mekah. Di situ memang dibahas tentang apa-apa saja yang dianggap rukun dalam khutbah. Ya, dianggap rukun dalam khutbah termasuk tadi mengingatkan makmum untuk bertakwa, tetapi beliau mengatakan mencoba untuk mencari-cari dalil. Memang tidak ada. Walaupun itu memang termasuk hal yang prinsip, tetapi bila mana memang seorang khatib tidak melakukannya, maka khutbahnya tetap sah. Ya, khutbahnya tetap sah, tidak perlu diingatkan. Kalaupun mungkin diingatkan juga setelah khutbahnya. Setelah tadi apa, agar dia besoknya ingat lagi, jangan sampai lupa pula, atau dia memahami tidak wajib, maka atau dia memahami tidak perlu. Ya. Atau dia memahami tidak perlu, maka kita ingatkan ini sangat perlu karena memang itu dari bentuk khutbatul hajah yang di khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita ingatkan ini yang paling di antara poin-poin yang disampaikan oleh khatib ketika khutbah yang mungkin dia tidak menyadarinya, maka caranya seperti tadi. Dan tidak perlu pula kita mengulangi sholatnya lagi karena khutbahnya tidak sah, karena tidak ada rukunnya, ya, tentang masalah syahadatnya, tentang masalah membaca ayatnya, ini juga termasuk hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan bila mana seorang khatib tidak melakukan atau lupa menyampaikan salah satu yang dianggap rukun tersebut, wallahu ta'ala alam, kita juga tidak terlalu diperintahkan untuk mengingatkannya seperti lupa dalam sholat. Ya, seperti imam yang lupa dalam sholat, rukun sholat misalnya dilupa, kita mesti mengingatkan. Ya, adapun rukun yang ada dalam khutbah itu tidak ada dalil yang bisa dijadikan sebagai dasar bila mana dia tidak melakukannya, kita mesti mengingatkan. Kalaupun nanti tetap dilanjutkan, kemudian setelah itu kita ingatkan agar dia ke depannya tidak melupakan lagi, karena itu hal-hal yang sangat sempurna bila disampaikan atau dilakukan ketika khutbah. Wallahu a'lam. Ustaz, bagi karyawan atau pegawai yang kemungkinan sulit untuk mandi di lokasi kerja, di kantor atau lapangan kerja, apakah boleh mandi Jumat pada pagi hari menjelang berangkat beraktivitas? Bagaimana jika saat di lokasi kerja terkena najis? Ya, kalau memang mandinya ketika Anda berangkat kerja niatnya adalah untuk Jumat, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah, kemudian dia kata dia kena najis. Najis apa? Badannya, pakaiannya harus dibersihkan. Kalau badannya, bersihkan badan yang dikenai oleh najis. Pakaiannya bila mana bisa dicuci-cuci, bersihkan najis yang mengenai pakaian atau diganti. Diganti dengan pakaian yang lain. Kalau hari Jumat memang dikata dikhawatirkan demikian, maka bawa pakaian ganti untuk sholat. Bawa pakaian ganti untuk sholat, sarungnya, baju apanya, kokonya. Ya. Kalau memang dikhawatirkan, tapi kalau memang tidak dikhawatirkan dan tiba-tiba terkena, bersihkan. Bersihkan. Wallahu a'lam. Ustaz, di masjid kami sudah memiliki 4 orang imam rawatib. Banyak sekali ya. Banyak hafiznya di sana. Ya, salah satu dari imam tersebut tidak datang ke masjid salat 5 waktu. Setiap hari salah satu dari imam tersebut tidak datang ke masjid salat 5 waktu setiap hari, namun mengimami salat Jumat karena kebiasaan khatib tidak langsung jadi imam. Bolehkah kami bermakmum dengan imam tersebut pada salat 5 waktu? Enggak apa-apa, karena memang dia termasuk salat imam rawatib ya. Termasuk imam rawatib ketika dia misalnya imam yang biasa salat imam waktu tidak ada, dia meminta imam yang salat Jumat ini untuk jadi imam, dia ada masalah karena dia imam. Andai kata jika tidak ada imam yang 4 orang tadi dan kemungkinan di situ ada yang berhak jadi imam karena semuanya tidak ada, boleh menjadi imam. Siapapun yang sah salatnya, sah imamnya. Wallahu a'lam. Ya. Pada kajian sebelumnya sudah disampaikan agar tidak safar pada waktu mendekati sholat Jumat. Bagaimana dengan penerbangan yang dipilih pada jam tersebut? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, dan ini bukan sebuah perkara yang haram. Ya. Orang yang safar tentu dia dalam keadaan safar. Ya. Apalagi kalau terikat dengan jadwal safarnya. Yang ini masalah ketika dia bebas, kapan dia pergi terserah. Tapi dipilih sebelum Jumat. Mending dia sholat Jumat terlebih dahulu, nanti setelah Jumat aman dia. Aman dia. Nah, kalau yang tadi itu tidak akan terkait atau tidak ada masuk dalam konteks anjuran untuk larangan untuk safar sebelum sholat Jumat. Wallahu a'lam. Silakan. Tentang mewajibkan dalam merapatkan sab dalam salat. Dengan kita dasarkan perkataan ulama, kalau ada perkataan saya yang tidak sesuai dengan hadis Rasulullah, buang sejauh-jauhnya apa yang hadis Rasulullah. Iya. Iya, itu hadis Ibn Abbas. Saya khawatir dihujankan batu dari langit, saya sampaikan kepada kalian perintah Nabi, lalu kalian menimpalinya dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Pertanyaannya apa? Tidak ada yang menolak rapat sab dalam sholat. Tidak ada yang menolak. Tapi ketika kita butuh jarang, jarangkan. Itu saja. Bukan mengingkari rapat dalam sholat. Bukan mengingkari, mestinya merapatkan. Yang masalahnya dibutuhkannya tidak jarang, dibutuhkan karena fatwa para ulama. Para ulama yang berfatwa pun tidak akan menentang hadis tadi. Saya yakin ulama-ulama besar itu seperti kibar ulama di Arab Saudi dan yang lain-lainnya, tidak akan mungkin mereka mengingkari hadis rapatnya salat. Tapi ketika dibutuhkan, butuhkan. Jadi tidak mengamalkannya bukan karena menentang hadisnya. Itu juga harus dipahami. Ya. Bukan menentang hadisnya, tapi dibutuhkan untuk jarang. Ya. Orang sekarang orang ketika dia sholat duduk, apakah dia menentang sholat berdiri? Ketika dia sholat duduk karena membutuhkan sholat duduk, apakah dia menentang harus sholat berdiri? Sholli qa'iman, kata Nabi, sholatlah kamu berdiri. Lalu dia sholat duduk karena dia membutuhkan. Apakah dia menentang sholat berdiri, perintah sholat berdiri? Tidak, karena dia membutuhkan sholat duduk. Ya, ini yang harus dipahami, dan ini yang membuatkan pertentangan besar di tengah-tengah masyarakat ketika kita memahami satu sisi dan kita tidak memahami sisi yang lain. Ini membuat berkecamuknya, ya, kacau balau-balaunya di tengah jamaah. Karena yang dipahami, kalau tidak jarang berarti menentang sab yang rapat. Ya, kalau yang sholatnya jarang berarti menentang sab yang rapat. Tidak, sama sekali tidak menentang. Dan bahkan ketika situasi normal, dan yang kita pelajari dalam Sahih Bukhari ini, ya, bahwa kita memakai dalil-dalil tersebut. Dan sekarang kita butuh untuk jarang. Itu saja. Dan itulah agama kita. Jangan dikatakan bahwa kita menganjurkan untuk jarang sab, kita menentang hadis. Jangankan kita, ulama yang berfatwa itu seakan-akan mengatakan menentang hadis. Ya, tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Ini kan sampai kita memahami satu sisi, kemudian kita campakkan sisi-sisi yang lain. Akhirnya yang lain yang tadi memahami berbeda, nanti akhirnya berseterulah yang satu dengan yang ini. Yang ini menganggapnya saya kan wajib mengikuti Nabi SAW. Nabi menyuruh untuk merapatkan sab. Kenapa kita masih jarangkan? Ya, ini tidak, ini para ulama seperti ini. Akhirnya pertentangan. Ini para ulama ditentangkan dengan hadis. Tidak, bukan itu cara belajar agama. Cara belajar agama itu memahami, ya, dalil, kemudian memahami kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi para ulama itu berfatwa, ya, ketika terkadang jelas-jelas, ya, memakan daging bangkai itu kan haram. Ketika dianjurkan untuk memakannya, lalu menentang dalil bahwa dia haramnya? Tidak, bukan menentang dalil haramnya, tetapi kebutuhan memakannya. Kebutuhan memakannya, kalau tidak mati dia. Ya, mati dia. Apalagi masalah sab, makanan haram itu jelas lagi. Sab itu masih berbeda pendapat itu para ulama antara wajib dan tidaknya. Sementara daging bangkai itu haram, sepakat semuanya. Kenapa Anda suruh dia makan? Padahal sudah jelas-jelas haram, memakannya kebutuhan. Memakannya kebutuhan. Jadi begitulah belajar agama. Ya, begitu belajar agama. Nah, itu yang kita bentuk, kita terbiah. Bukan untuk berdebat. Ya. Bukan untuk saling menentang, saling benci-membenci. Intinya sekarang ini, ya, kita menghormati Ustaz Yazid, sama sekali tidak merendahkan dia ketika dia dengan menggembar-gemborkan bahwa tidak mengamalkan tuntunan Nabi, tetapi ini bukan suatu hal yang keliru ketika kita memakai fatwa para ulama yang jauh lebih berilmu dari Ustaz Yazid, ya, hafizahullahu ta'ala, ya, yang tua, sudah beruban, sudah tua dengan ilmu agama, memfatwakan bukan satu, kalau satu saja yang memfatwakan mungkin kita masih ragu-ragu, ya. Tapi kalau banyak para ulama dan prakteknya di masjid haram Mekah, di masjid Madinah seperti itu, karena ini menunjukkan bahwa itu kebutuhan dan itu tuntunan agama. Terkadang kita tidak diperintahkan untuk menerapkan perintah ketika dikhawatirkan. Nabi SAW meninggalkan untuk membangun Ka'bah sesuai dengan struktur dan bangunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Mengkhawatirkan apa? Kaum Quraisy mengatakan, kamu mentang-mentang sudah jadi nabi, sudah bisa melakukan, maka berbuat ke Ka'bah ini sekandakmu saja, merubah-rubahnya. Itu dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin lahadamtul Ka'bah wa labanaituha ala qawaid Ibrahim. Ya. Andai kata kaummu belum, tidaklah orang yang baru masuk Islam, maka saya akan rubah Ka'bah ini seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tetapi sampai Nabi SAW meninggal dunia, Ka'bah tetap seperti yang dibangun ketika terjadi renovasi Ka'bah oleh orang Quraisy. Bagiannya ada di bagian di luarnya, kemudian pintu dinaikkan. Sementara pintunya di bawah dahulu, naikkan agar tidak semua orang bisa masuk. Ya, ini kan kemungkaran. Nabi SAW tidak bangun ketika dunia sampai meninggal dunia. Ya. Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. 9, 10, 11, 2 tahun lebih Nabi SAW punya kesempatan untuk membangunnya kembali seperti bangunan Nabi Ibrahim, tapi tidak lakukan Nabi SAW. Karena baru orang yang masuk Islam baru di tahun 8 itu kan masih baru, walaupun tahun ke-9 atau 10. Nah, ini yang perlu kita camkan. Yang kita tekankan lagi, belajarlah dan jadikan tujuan belajar agama ini untuk diterapkan, untuk diterapkan dalam kehidupan kita pribadi-pribadi, dan jangan sampai kita memaksakan apa yang kita pahami kepada orang lain. Selama kita masih belajar, kecuali kalau seandainya memang ada perkara, minta kepada orang-orang yang lebih mengerti untuk menjelaskan. Ini yang saya pahami dalam masalah ini. Masalah jarangnya sab bukan menentang hadis Nabi, sawu sufakum istaqimu suddul khalal. Ini semuanya adalah semua kita sudah belajar malah dalam Sahih Bukhari. Ya. Kita yakin itu, tetapi sekarang kita butuhkan untuk jarak. Nanti apa, dan kita sangat rindu untuk merapatkan sab, sangat rindu untuk bersentuhan bahu kita dengan bahu saudara kita. Tapi kita diperintahkan untuk menjaga diri. Ulatulku anfusakum ila tahluka. Ya. Dan yang lain-lainnya dari dalil-dalil agama yang lain yang memerintahkan kita untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati, ini yang kita terapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan kita dan menerima dan mengetahui bahwa dalam hati kita ada kerinduan untuk merapatkan sah. Ya. Ada kerinduan itu sebagai pahala. Pahala merapatkan sah kita dapatkan juga karena darurat. Nah, ini yang harus kita pahami. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup pelajaran kita untuk pagi hari ini. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Thank you.